لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala seputar permasalahan perkara-perkara yang bisa mendatangkan atau menyebabkan sifat zuhud terhadap dunia bagi seseorang, perkara-perkara yang bisa menolong mereka untuk mendatangkan sifat zuhud terhadap dunia. Dan di antara perkara yang terbaik atau yang terbesar, dan itu tidak bisa diusahakan oleh hamba, tetapi itu adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, adalah al-hayatu tayyibah. Seseorang apabila telah diberikan, dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, maka itu akan sangat membantu dia untuk merasa cukup zuhud terhadap perkara-perkara dunia. Kemudian kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala berupa kemuliaan yang Allah berikan kepada az-zahidin, orang-orang yang zuhud di dunia, adalah Allah memuliakan mereka dengan ketakwaan. Allah memuliakan mereka dengan ketakwaan dan Allah tundukkan hati-hati manusia terhadap mereka. Manusia menjadi segan dan mereka menjadi, ini orang-orang yang bertakwa tersebut, menjadi orang-orang yang berwibawa di hadapan manusia. Beliau kembali menyebutkan penukilan-penukilan dari salaf. Qala rahimahullah wa qala ba'du salafis salih, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab, telah berkata sebagian salafus salih, man as'adu bita'ati min muti'in. Tidaklah ada orang yang paling berbahagia kecuali orang yang taat. Tidak ada orang yang paling hidup bahagia di dunia dan di akhirat kecuali orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa kullu al-khairi fi ta'ah, ala wa innal muti'a lillahi malikun fid dunya wal akhirah. Ketahuilah, segala kebaikan itu datang dari ketaatan. Orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dialah raja di dunia dan di akhirat. Qala wa qala dhunnun, berkata dhunnun, dia adalah Dhunnun ibnu Ibrahim, di antara para hukama ahli hikmah, yakni di antara orang-orang yang memiliki petuah-petuah bijak. Dan Dhunnun ini terkenal di kalangan at-tasawuf as-sufiyah. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali banyak menukilkan perkataan-perkataan hikmah dari kalangan-kalangan sufi, ahli tasawuf, dari para alim mereka. Permasalahan ini adalah permasalahan yang diperselisihkan oleh sebagian para ulama, hukum menukilkan ucapan-ucapan yang pada dasarnya itu adalah ucapan hikmah, ucapan benar, nasihat, tapi dari kalangan ahli tasawuf, orang-orang sufi, ya, mereka adalah para ulama, akan tetapi condong terhadap pemahaman tasawuf, dan mereka memiliki hikmah, petuah-petuah bijak, perkataan-perkataan yang mengandung nasihat. Sebagian para ulama antipati, artinya tidak membolehkan sama sekali menukilkan dari ucapan-ucapan mereka. Akan tetapi sebagian dalam rangka mengambil nasihat apabila perkataan itu adalah benar, memiliki hikmah, tidak apa menukilkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab ini sendiri. Demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim, demikian pula guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, rahimahumullahu taala. Berkata Dzunnun, man akramu wa azzu mimman inqata'a ila man mulkul asya' biyadihi. Tidaklah ada orang yang paling mulia dari orang yang inqata'a ila man mulkul asya' biyadihi, yakni mengkhususkan dirinya kepada zat yang memiliki kerajaan, apa namanya, segala kepemilikan di tangannya. Ya. Artinya tidak ada orang yang paling mulia kecuali orang yang memang hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Perkataan-perkataan ini sering kita dapatkan dari kalangan-kalangan sufi, ya, orang-orang yang hanya apa namanya beribadah, mengkhususkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, lepas dari perkara-perkara yang lainnya. 6. Qala dakhala Muhammad ibn Sulaiman Amirul Basrah ala Hammad ibn Salamah. Kemudian penukilan yang berikutnya, ini sudah kita jelaskan atau kita sebutkan sedikit di pertemuan sebelumnya. Seorang yang bernama Muhammad ibn Sulaiman Amirul Basrah, seorang pemimpin dari negeri Basrah, beliau mendatangi Hammad ibn Salamah, alim minal ulama, salah seorang ulama di negeri Basrah. Wa qa'ada baina yadayhi yas'al. Si Amir Muhammad ibn Sulaiman datang duduk di hadapan Hammad ibn Salamah. Beliau bertanya. Faqala lahu ya Aba Salamah. Maka Amir tadi berkata kepada Hammad ibn Salamah, wahai Abu Salamah, mali kullama nadhartu ilaik irta'attu faraqan minka. Wahai Aba Salamah, mengapa diriku setiap kali aku menatap engkau irta'attu, aku merasa gemetar, faraqan minka ay khaufan minka, merasa takut darimu. Nah, dari asar ini, ini menunjukkan kepada kita inilah kelebihan yang dimiliki oleh seorang alim at-taqi, seorang yang berilmu yang bertakwa, ya. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, seorang amir, ketika duduk di hadapannya orang yang bertakwa tadi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan rasa takut pada hatinya. Ini Allah tundukkan dia kepada orang alim tersebut, orang yang bertakwa. Dia akan merasa gemetar ketika melihatnya. Ya, ini adalah sebuah rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi dan pewaris para nabi. Sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan, hadis Jabir, nusirtu birru'bi. Aku itu ditolong dengan perasaan takut. Ya, ini musuh-musuh Nabi alaihi salatu wasalam ketika mendengar Nabi dan pasukannya akan datang, ya, belum melihatnya mereka akan merasa takut. Nah, para pewaris Nabi, yaitu para ulama, para ahli ilm, mereka akan mewarisi, ya, rizki ini yang Allah berikan kepada nabinya. Ya. Allah akan berikan kepada mereka, para ulama tersebut, sebesar ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa seorang alim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan semakin tundukkan hati-hati manusia kepadanya. Manusia akan merasa takut, ya, segan kepadanya, dia akan terlihat berwibawa. Qala, berkata Hammad bin Salamah, li'anal 'alima idza arada bi ilmihi wajha Allah khafahu kullu syai'. Wa in arada an yukathira bihi al-kunuz khafa min kulli syai'. Seorang yang berilmu itu apabila yang dia niatkan dari ilmunya dia hanya mengharap wajah Allah semata, maka segala sesuatu akan takut kepadanya. Seorang alim kalau niatnya ikhlas dengan ilmunya, siapapun Allah akan tundukkan, Allah akan buat di segala sesuatu itu merasa takut, tunduk padanya, segan kepadanya, dia menjadi berwibawa. Akan tetapi kalau seorang alim yang dia inginkan dari ilmunya tersebut adalah an yukathiru bihil kunuz, memperbanyak perbendaharaan, ingin meraih harta, perkara-perkara dunia dari ilmunya, khafa min kulli syai, kebalikannya, dia akan takut dari segala perkara, justru dia yang takut, ai khaufan min an tanqusa kunuzuhu, dia takut perbendaharaannya itu akan berkurang, sehingga mencegah dia untuk berkata kebenaran, berkata al-haq, mencegah dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Aduh, kalau saya sebutkan ini nanti kedudukan saya akan ditinggalkan. Nah, kalau saya sebutkan ini, kebenaran ini di hadapan mereka akan lari. Khaufa min kulli syai, dia akan takut dari segala sesuatu. Nah. Qala wa min hadza qawlu ba'dihim ala qadri haibatika lillahi yakhafukal khalqu wa ala qadri mahabbatika lillahi yuhibbukal khalqu wa ala qadri ishtighaluka billahi tashtaghilul khalqu bi ashghalik. Maka dari sini ucapan sebagian mereka, sebagian salaf, ucapan hikmah, seberapa besar kadar ketakutanmu, ketundukanmu kepada Allah, sedemikian besarlah makhluk itu akan takut dan segan kepadamu. Dan seberapa besar kadar kecintaanmu terhadap Allah, demikianlah sebesar itu pula kecintaan makhluk kepadamu. Dan seberapa besar apa yang kamu sembahkan dari amalan-amalanmu untuk Allah Subhanahu wa taala, sebesar itu pula makhluk manusia akan membantumu. Nah. Semakin tinggi rasa takut kita kepada Allah, Allah akan buat hati-hati manusia itu akan juga takut kepada kita. Tapi kalau kita enggak takut kepada Allah, tidak ada rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula manusia akan menganggap remeh kita. Tidak akan ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa wibawa kita di hadapan manusia. Semakin cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat hati-hati manusia itu cinta kepada kita. Dan semakin besar persembahan kita dari amalan kita lillahi wa fillah, yang kita sembahkan di jalan Allah, untuk Allah, nah, manusia akan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ya. Selama seorang hamba itu membantu saudaranya, nah, Allah akan membantu dia. Qala wa kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yawman yamshi wa wara'ahu qaumun min kibaril muhajirin. Kemudian athar yang berikutnya, beliau menyebutkan adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada suatu hari pernah berjalan, di belakang beliau sekelompok orang dari kibarul muhajirin, sebagian para sahabat pembesar kaum muhajirin itu ikut berjalan di belakang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faltafata, maka Umar pun menoleh ke belakang. Faraahum fakhiru ala rukabihim haibatan lahu. Ketika Umar menoleh ke belakang melihat mereka, ya, kibarul muhajirin ini, para pembesar-pembesar muhajirin yang ikut berjalan di belakang beliau, beliau melihat orang-orang ini merasa bangga berjalan di belakang Umar, ya, karena wibawanya Umar, ya, bangga mereka. Ini kami berjalan di belakang Umar ibn al-Khattab. Nah, fabaka Umar, maka Umar ibn al-Khattab pun menangis. Faqala, beliau berkata, Allahumma innaka ta'lam anni akhwafu laka minhum faghfirli. Bukan merasa bangga, Umar malah menangis. Beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui, aku ini adalah orang yang paling merasa takut kepadamu daripada mereka, ya Allah, maka ampunilah aku, ya. Bukan kebanggaan yang hadir di hati beliau, tapi merasa takut. Qala wa kana al-Umari az-Zahid qad kharaja ila al-Kufah ila Rashid liya'idhahu wa yanhahu fawaqa'a ar-ru'bu fi askari Rashid lama sami'u binuzulihi. Adalah al-Umari az-Zahid. Al-Umari ini ada dua orang yang memiliki nisbah ini. Keduanya para ulama, keduanya ulama. Ada Abdullah Al-Umari, ada Ubaidillah, Ubaidullah Al-Umari. Ya. Abdullah Al-Umari dan Ubaidullah Al-Umari. Yang dimaksudkan di sini wallahu alam Zahid adalah Abdullah Al-Umari Al-Mukabbar. Beliau pernah pergi ke Kufah mendatangi Ar-Rashid untuk memberikan nasihat, ya, melarang beliau dari perkara-perkara mungkar, bentuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Fawaqa ar-rubu fi askari Rashid lama sami'u binuzulihi. Ketika mendengar Al-Umari, yani Abdullah Al-Umari ini ingin datang mengunjungi pemimpinnya Ar-Rashid, para asakir, askarnya, tentaranya itu merasa takut. Waqa'ar-ru'b, ini di hati-hati mereka itu ada rasa takut, cemas ketika mereka mendengar ini Abdullah Al-Umari akan datang. Hatta law nazbihim aduwwum mi'atu alfin, mi'atu alfin nafsin lamazadu ala dhalik. Yang mana para tentara pasukannya Ar-Rashid ini kalau datang kepada mereka musuh, ya, 100,000 orang, mereka gak akan merasa takut seperti ini, ya, mereka gak akan merasa takut seperti ini. Ini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang at-taqi, orang yang bertakwa, ya. Qala wa kana al-Hasan la yastati'u ahadun an yas'alahu haybatan lahu. Athar yang berikutnya adalah al-Hasan, tidak ada seorang pun yang berani untuk bertanya kepadanya karena wibawa beliau. Wa kana khawasu ashabihi yajtami'un wa yatlubu ba'duhum min ba'din an yas'aluhu. Adalah orang-orang terdekat Al-Hasan, para sahabatnya, dahulu mereka pernah berkumpul, ya, berkumpul. Salah seorang dari mereka meminta yang lain untuk bertanya kepada Hasan, eh kamu aja yang tanya, ya, kamu aja yang tanya. Nah, seperti itu. Tidak ada yang berani bertanya kepada Al-Hasan, haibatanlah, karena wibawanya beliau. Fa'idha hadharu majlisahu lam yajsuru ala su'alihi. Maka ketika tiba majelis, ya, waktu berkumpul mereka dengan Al-Hasan, nah, lam yajsuru ay lam yajra'u, mereka pun enggak berani, satu pun dari mereka enggak ada yang berani untuk bertanya kepada Al-Hasan. Hatta rubama makathu ala dzalika sanatan kamilatan haibatan lahu. Sampai pertanyaan itu ditahan selama setahun penuh baru bisa ditanyakan. Nah. Dan ini sama seperti apa yang terjadi pada Abdullah, diri Abdullah ibnu Abbas Sahabiyun Jalil radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas juga dulu punya pertanyaan. Punya pertanyaan yang dia ingin tanyakan tentang tafsir ayat Al-Qur'an di dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Dalam surat At-Tahrim, beliau punya pertanyaan tentang ayat ini, ya, di dalam surat ini kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu demi mengharap keridhaan sebagian dari istri-istrimu? Para ahli tafsir menjelaskan dalam surat At-Tahrim ini terdapat satu kejadian. Nabi alaihi salatu wasalam pernah ketika itu di rumah Zainab bintu Jahsy, beliau minum madu, ya. Ketika beliau minum madu, beliau pergi dari rumah Zainab ke rumah istri beliau yang lain, Hafsah, menceritakan kejadian tersebut. Saya baru dari rumah Zainab, saya minum madu, demikian. Ya. Istri-istri Nabi, Hafsah, tidak suka, ya, suami beliau yakni Nabi alaihi salatu wasalam minum madu karena suatu sebab. Akhirnya menceritakan kejadian ini kepada istri beliau yang lain, Aisyah radhiyallahu taala anhun. Akhirnya mereka berdua, Hafsah dan Aisyah, melakukan suatu kesepakatan. Nanti Nabi, ya, kalau minum madu di tempat istri beliau yang lain, ketika datang ke tempat kita, kita sepakat, ya. Nah, kita mengatakan bahwa Nabi habis memakan atau minum sesuatu yang aromanya tidak enak. Artinya mereka enggak suka nabinya meminum madu. Naam. Maka niatan ini dari sebagian istri Nabi ini, Allah Alimul Khabir, Al-Alimul Khabir. Allah Maha tahu. Allah mengkhabarkan kepada nabinya. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, in tatuba ilallahi faqad saghat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallahu wa maulah. Ila akhir ayat. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang halalkan bagimu, yakni madu tadi, karena mengharap ridho dari sebagian istrimu? Allah khabarkan duluan. Allah khabarkan ini loh, sebagian istri-istri engkau telah mengatakan demikian, demikian. Nah, Nabi tahu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan tahu dari istri-istrinya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, "In tatuba ilallah," kalau kalian berdua, yakni ucapan ini kepada Allah tujukan kepada istri-istri Nabi, sebagian istri Nabi, kalau kalian berdua taubat kepada Allah, na'am, faqad saghat qulubukuma, maka itulah kecondongan hati-hati kalian untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tadhahara alaihi fa innallahu wa maulah. Tapi kalau kalian menyusun siasat, ya, kepada nabinya, sesungguhnya Allah lah yang akan menolong nabinya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ingin mengetahui siapa sih yang dimaksud dua orang di dalam ayat ini. Nah, siapa sih dua orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Beliau ingin bertanya kepada Umar ibn Khattab. Akan tetapi selama setahun penuh Abdullah ibn Abbas menahan pertanyaan tersebut, sampai akhirnya ketika sedang safar dalam haji, Abdullah ibn Abbas ketika mendapati Umar ibn Khattab sedang beristirahat, ya, di perjalanan duduk, kemudian setelah itu bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Di perjalanan Abdullah ibn Abbas baru berani bertanya. Beliau menahan pertanyaan tersebut selama satu tahun. Nah, beliau bertanya, siapa sih yang dimaksudkan dua orang di dalam ayat ini, wahai Amirul Mukminin? Nah, Umar ibn Khattab baru menjawab, Hafsah wa Aisyah. dua orang tersebut adalah Hafsah dan Aisyah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala munculkan di dalam hati-hati manusia rasa takut kepada orang-orang yang berilmu, yang bertakwa. Mereka akan melihat dengan mata yang tunduk, ya, ketundukan, melihat bahwa orang yang orang bertakwa tersebut memiliki wibawa yang besar. Naam. Tsumma qala, kemudian kita lanjutkan. Qala wa kadzalika kana Malik ibn Anas yuhabu an yus'al hatta qala fihi al-qa'il syi'ran. Adalah Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah, Imam Ahli Madinah, Malik ibn Anas. Beliau itu sungguh sangat berwibawa dan takut manusia itu bertanya kepada mereka, ya. Sampai-sampai berkata seorang dalam permasalahan ini, dia syair kan, qala yada'ul jawaba wala yuraja'a haibatan wasailuna nawakisul azqani nurul waqari wa izu sultani tuqa fahuwal muhibu walaysa dha sultani. Membuat syair tentang Imam Malik ibn Anas. Imam Malik ibn Anas, kata beliau, tidak mau meninggalkan, yani meninggalkan jawaban, tidak mau menjawab, wala yuraja haibatan, dan tidak dicari jawabannya karena memang segan. Wasailuna nawakisul adghani, orang-orang yang bertanya itu mereka menundukkan dagu-dagu mereka, yakni menyerah sudah. Nah. Nurul waqar wa izu sultani tuqa. Ini disebabkan karena cahaya orang yang memiliki waqar, ketenangan, kemuliaan dari orang-orang yang bertakwa. Fahwal muhibu walaysa dha sultani. Imam Malik itu adalah orang yang berwibawa, bukan dia memiliki sultan, ini kekuasaan. Ya. Beliau berwibawa, bukan orang yang, bukan seorang sultan, orang yang punya kekuasaan. Qala wa kana badil al-Uqayli yaqulu man arada bi ilmihi wajha Allah ta'ala aqbala Allahu alayhi bi wajhihi wa aqbala bi qulubil ibadi alayhi wa man amila li ghairillahi sarafa Allahu wajhahu anhu wa sarafa al-qulubal ibadi anhu. Naam. Badil al-Uqayli, beliau berkata, barang siapa yang dari ilmunya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata, Allah akan menghadapkan wajahnya kepadanya dan Allah akan mengarahkan hati-hati manusia menghadap kepadanya. Akan tetapi barang siapa yang mengamalkan ilmunya, yani orang yang mencari ilmu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, li ghairillah, Allah akan berpaling kepada darinya dan Allah akan palingkan wajah-wajah manusia darinya. Nah. Qala wa qala Muhammad ibn Wasi', "Idza aqbala al-'abdu biqalbihi 'ala Allah, aqbala Allahu 'alaihi biqulubil mu'minin." Muhammad bin Wasi' berkata, apabila seorang hamba mengarahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang hamba ketika dalam amalan ibadahnya sepenuh hati dia ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan hadapkan hati-hati manusia untuknya. Nah, berbeda kalau dia mencari ilmu atau beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan palingkan hati-hati manusia darinya. Dia tidak akan diterima di sisi manusia. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau sebutkan, "Man yaltamasa ridallah bisakhatin nas, kafallahu mu'natan nas. Wa man yaltamasa ridan nas bisakhatillah, wakkalahu Allahu ilan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun itu mendatangkan kemurkaan manusia, ya, dia hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun apa yang dia amalkan ini manusia enggak senang. Naam. Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan, berikan kecukupan dia dari manusia. Ya. Allah akan hilangkan rasa ketergantungan dia terhadap manusia. Allah yang akan cukupkan dia. Akan tetapi barang siapa yang mencari ridho manusia, mengharapkan manusia itu ridho kepadanya, na'am. Wa ridho nas ghayatun la tudrak. Dan mengharap ridho manusia, kita mengharap semua manusia itu senang kepada kita, suka kepada kita, ini sesuatu yang mustahil. Nah, sesuatu yang gak akan bisa dicapai. Orang yang mengharapkan mendapatkan ridho manusia tetapi mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, membuat manusia senang tetapi dengan perkara maksiat misalnya. Nah, maka balasannya Allah Subhanahu wa taala akan biarkan dia bersama manusia. Allah tidak akan bantu dia. Ya. Qala wa qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu taala. Berkata Abu Yazid Al-Bustami, demikian pula ini salah seorang hakim minal hukama dari ahli tasawuf, Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengatakan, talaqtu dunya thalathan battatan la raj'ata li fiha. Saya ini mentalak dunia dengan tiga talak. Tidak ada rujuknya lagi. Wasirtu ila Rabbi wahdi. Saya berjalan menghadap Rabbku sendiri. Nah, perkataan seperti ini perlu dibahas lagi ya. Berjalan kepada Rabbku sendiri. Nah, wallahu alam apa maksudnya? Wa nadaitu bil isti'anah. Saya menyuruh Rabbku memohon bantuan. Ilahi ad'uka du'a'a man lam yabqa lahu ghairuk. Wahai ilahku, aku berdoa kepadamu dengan doa orang yang tidak memiliki siapapun kecuali engkau. Falamma arafa sidqad du'ai min qalbi wal ya'sa min nafsi, kana awwalu ma warada alayya min ijabati hadha du'a an ansani nafsi bil kulliyah wa nasabal khalaik baina yaday ma'iradi anhum. Aku berdoa kepada Rabbku ketika Rabbku mengetahui jujurnya doaku dan hak besarnya harapan diriku kepadanya, maka perkara pertama yang diijabah, yang diberikan dari doa tersebut oleh Rabbku kepadaku adalah ansani nafsi bil kulliyah. Ya. Rabbku membuat aku melupakan diriku sama sekali. Ini perkataan-perkataan yang butuh penjelasan lebih jauh yang seperti ini. Nah, sering kita dapatkan dari perkataan-perkataan ahli tasawuf. Wallahu alam apa maknanya. Wa nasabal khalaiq baina yaday, ini syahidnya. Allah Subhanahu wa taala akan tundukkan para makhluk di hadapanku dalam keadaan aku berpaling dari mereka. Nah, ini syahidnya. Ya. Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya ayu lihyatika wa dhanabul qalbi ashraf. Wahai Abu Yazid, mana yang lebih mulia, lihyamu, jenggotmu, atau ekor anjing? Nah, beliau menjawab, in kuntu fil jannati falihyati ashraf falihyati afdal, wa in kuntu fil nari fakalbul fadzana lebih afdal. Kalau aku di surga, jenggotku lebih baik, lebih mulia. Tapi kalau aku di neraka, ekor anjing itu lebih mulia, lebih baik. Nah, ini Abu Yazid Al-Bustami. Qala wa kana yuzaru minal buldani falamma ra'a izdihaman nas alaih. Abu Yazid Al-Bustami diziarahi dari segala penjuru dunia. Ketika beliau melihat perkumpulan manusia banyak datang kepada berkumpul kepadanya, dia mengatakan walaitani sirtu syai'an min ghairi syai'in uaddu aasbahtu likulli maula li'annani laka abdu. Nah, sungguh kiranya aku menjadi sesuatu yang tidak dianggap, apakah aku akan menjadi maulan untuk setiap orang, yakni penolong setiap orang, karena aku hamba dari Engkau ya Allah. Summa qala, kemudian kita lanjutkan perkataan beliau, kita tutup majelis ini, dan ini adalah dari akhir dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Rajab dari hadis Madzibani Jai'an. Beliau menutupnya, qala kataba Wahab Ibnu Munabbih ila Makhulin amma ba'du. Wahab Ibnu Munabbih pernah menulis kepada Makhul. Naam. Makhul Ibnu Abdullah Asy-Syami Ad-Dimasyqi. Salah seorang alim. Walaupun beliau ini adalah orang yang memiliki banyak cacat, tapi Allah muliakan dengan ilmunya. Sampai-sampai Az-Zuhri adalah orang yang setingkat, yakni akran dari Makhul ini, sezaman dan setingkat. Zuhri pernah berkata bahwa para ulama itu hanya ada empat. Ini ulama di zaman beliau, zaman Az-Zuhri, itu ada empat. Sa'id ibn al-Musayyib di Madinah, Asy-Sya'bi di Kufah, Al-Hasan di Basrah, dan Makhul di Syam. Ini pujian Az-Zuhri kepada Makhul. Wahab ibn Munabbih pernah menulis kepada Makhul, amma ba'du, fa'innaka asobta bidhahiri ilmika indan nash syarafan wa manzilatan, fatluk bibatini ilmika indallahi manzilatan wa zulfa, wa'lam anna ihdam al-manzilatain tamna'u minal ukhra. Wahab ibn Munabbih menulis kepada Makhul memberikan nasihat. Adapun setelahnya, kata Wahab, sesungguhnya engkau itu telah mendapatkan dari ilmu zahirmu, wahai Makhul, kemuliaan dan kedudukan. Maka mintalah dengan ilmu batinmu kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukan dan kedekatan. Ketahuilah, salah satu dari kedudukan tersebut itu akan mencegah kedudukan yang lain. Artinya, seseorang kalau di antara dua kedudukan, kedudukan dunia dan kedudukan akhirat, mana yang lebih tinggi? Naam. Apabila seseorang memiliki satu dari kedudukan tersebut, kedudukan yang lain akan tercegah. Orang yang mulia di dunia, memiliki kedudukan di dunia, akan terlalaikan dari kedudukan di akhirat. Demikian pula orang yang memiliki kedudukan di akhirat akan terlalaikan dari kedudukan dunianya. Apa maknanya? Beliau menyebutkan maknanya. Qala wa ma'na hadza anna al-'ilma adh-dhahir min ta'allumi syara'i wal ahkam wal fatawa wal qusas wal wa'd wa nahwi dhalik mimma yadhharu lin-nas yahsulu bihi li sahibihi indahu manzilatun wa syaraf, wal ilmu batin al-muwaddi'u fil qulubi min ma'rifatillahi wa khasyatihi wa mahabbatihi wa muraqabatihi wal unsi bihi wa syauqi ila liqa'ihi wa tawakkul 'alaihi wa ridha bi qada'ihi wal i'rad 'an 'aradid dunya wal alfani wal ikhbari 'ala jawharil akhirah al baqi, kullu hadha yujibu li sahibihi indallahi manzilatan wa zulfa, wa ihdal manzilatain tamna'u minal ukhra. Beliau menyebutkan ilmu itu ada dua. Ada ilmu zahir dan ada ilmu batin. Ilmu lahiriah, ya, ilmu yang dilihat, naam. Dan ada ilmu batin, ilmu yang ada di dalam jiwa. Ilmu zahir itu berupa mempelajari syariat, hukum-hukum, fatwa, kisah-kisah, nasihat-nasihat, ya, dan yang selainnya. Itu ilmu zahir. Orang yang mempelajari atau mendapati, memiliki ilmu zahir ini, naam, dia akan mendapatkan manzilah wa syaraf, kedudukan dan kemuliaan di hadapan manusia. Ya. Iya kan? Orang yang punya ilmu, naam, punya ma'rifat, ya, mengenal hukum-hukum, ya, dia akan punya kedudukan di hadapan manusia, manzilah wa syaraf dan kemuliaan. Dan orang yang memiliki ilmu batin, apa itu ilmu batin? Ma'rifatullah, dia mengenal Allah, dia memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, merasa diawasi, dekat dengan Allah, rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepadanya, ridho dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari kehidupan dunia, naam, dari kemuliaan dunia yang fana, dan dia mengharapkan permata akhirat, ya, ini namanya ilmu batin. Masing-masing dari keduanya itu akan mendatangkan manzilah, kedudukan, wazulfa, kedekatan. Akan tetapi setiap kedudukan tersebut akan menghalangi dari yang lain. Asy-Syaikh Abdul Karim Ibnu Khudair hafizahullah taala menyebutkan, menjelaskan maksud perkataan ini, anna syarafa fid dunya alladhi yuqsadu wa yuhabbu yamna'u syaraf al-akhirah, lakin syaraf fid dunya alladhi ya'ti taba'an lil ilmi wal amal la yamna'u min syaraf al-akhirah. Seseorang apabila mendapatkan kemuliaan kedudukan dunia, ya, seseorang itu apabila dia mendapatkan kemuliaan kedudukan yang tinggi di dunia, ya, tapi yang dia inginkan adalah kedudukan itu sendiri secara zatnya, bukan yang lain. Memang tujuannya untuk mendapatkan kemuliaan di dunia, bukan di akhirat, ya, dengan amalan ibadahnya, dengan ilmunya. Yang dia inginkan memang untuk disanjung, yang mendapatkan kedudukan mulia di dunia, manusia hormat kepadanya, dia akan kehilangan kedudukan di akhirat. Tetapi kalau dengan ilmu dan amalnya, ya, dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan kedudukan akhirat, dan kalaulah dia mendapatkan kemuliaan dan kedudukan di dunia, itu sebagai tabi', tabaan, mengikuti, bukan dunia tujuan utamanya. Dia mengharapkan dunia, mengharapkan balasan akhirat, tapi dia mendapatkan balasan yang lebih berupa kemuliaan di dunia, ya, bukan itu sebenarnya tujuan utamanya. Nah, maka ini tidak mengapa, tidak menghalangi dia dari mendapatkan dua kemuliaan, syaraful dunia wa syaraful akhirah, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Nah, wallahu alam. Qala faman waqa'a ma'a manzilatihi indal khalq wa insyaghala bima hasala lahum indahum bi ilmi zahir min syarafid dunya wa kana hamuhu hifdha hadhihi al manzilah indal khalq wa mulazamataha wa tarbiyataha wal khaufa min zawaliha. Naam. Kana dhalika hadhuhu min Allah wa anqata'a bihi anhu. Kalau orang yang mencari kedudukan di hadapan makhluk, disibukkan dengan ilmu zahir, ya, yang dia inginkan adalah kemuliaan dunia saja, himmahnya dia, semangatnya dia itu hanya untuk menjaga kedudukan ini, ya, untuk senantiasa dia mendapatkan kedudukan tersebut, khawatir dan takut untuk kehilangan kedudukan tersebut. Nah, maka itulah balasan, itu adalah balasan yang Allah berikan kepadanya. Allah cukupkan, ya, itu saja. Allah putus darinya, Allah terputus darinya. Nah, kama qala ba'dhum, sebagaimana ucapan sebagian, wailun liman kana hadhuhu minallah ad-dunya, celaka orang yang menginginkan bagian dari Allah hanya dunia saja. Nah, ilmu yang dia miliki, yang dia apa namanya, yang diberikan kepadanya, amalan yang dia lakukan hanya untuk dunia saja, dia akan merugi. Qala wa kana sari as-saqati yu'jibu mima yara min ilmil junayd wa husni khitabihi wa sur'ati jawabihi faqala lahu yawman. Adalah as-sari as-saqati, beliau merasa kagum terhadap ilmu yang dimiliki oleh Al-Junaid. Naam. Sama ini adalah penukilan-penukilan dari ahli-ahli tasawuf yang beliau sebutkan. Sari As-Saqati merasa kagum dengan ilmu yang dimiliki Junaid. Bagaimana bagusnya khitabnya, ya, ucapannya. Beliau itu ketika menjawab pertanyaan dengan cepat. Naam. Kekaguman. Maka beliau mengatakan, Sari As-Saqati mengatakan kepada Al-Junaid, wa qad sa'alahu an mas'alatin fa ajaba wa asaba. Pada waktu itu As-Sari bertanya kepada Al-Junaid dan beliau menjawab dengan benar. Maka beliau berkata, aksha an yakuna hadhaka min ad-dunya lisanuk. Nah, saya khawatir yang engkau dapatkan di dunia itu hanya sekedar lisan saja. yakni apa yang kamu dapatkan hanya pintar berbicara saja. Saya khawatir itu. Fakanal Junaid yabki min hadhil kalimah, maka Junaid pun menangis dengan perkataan dari perkataan tersebut. Qala wa man ishtaghala bi tarbiyati manzilatihi indallah bima dzakarna minal ilmil batin wasala ila Allah. Barang siapa, akan tetapi barang siapa yang menyibukkan dirinya untuk menjaga, memelihara kedudukannya di sisi Allah dengan ilmu batin, na'am, maka dia akan mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mencapai keridhaan Allah. Fashtaghala bihi amma siwah, dan dia akan dipalingkan dari perkara-perkara yang lain. Wa kana lahu fi dzalika syughlun an talabil manzilati indal khalq, dan dia akan dipalingkan dari mencari kedudukan tersebut dari makhluk, yakni Allah akan cukupkan baginya. Wa ma hadza fa inna Allah yu'tihi al manzilah fi qulubil khalq, dan dengan demikian Allah tetap akan memberikan kedudukan baginya di hati-hati manusia, tetap Allah akan muliakan dia di hadapan manusia. Wa syarafa indahum, dan Allah akan berikan kemuliaan dia di hadapan manusia. Wa in kana la yuridu dzalik, walaupun dia enggak menghendakinya, walaupun dia enggak menginginkan ya kemuliaan tersebut di hadapan manusia, tapi Allah akan beri ya dengan ilmu batin tersebut. Wa la yaqfu ma'ahu bal yahrabu minhu ashaddal harab, manusia itu akan merasa takut ya ini dengan kewibawaannya. Wa yafirru ashaddal firar, na'am, dia akan lari. Khasyata an yaqta'ahu al-khalqu anil haqqi jalla jalaluh. Qala Allahu ta'ala innal ladina amanu wa amilu salihati sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, Ar-Rahman akan memberikan kepada dia wuddan ay mawaddah, rasa cinta. Maksudnya apa? Ay fi qulubi ibadih. Orang yang beriman dan beramal soleh, Ar-Rahman yakni Allah akan berikan kecintaan kepadanya di hati-hati manusia. Wa fi hadis, dan di dalam hadis, innallaha idza ahabba 'abdan nada ya jibrilu inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu jibril thumma yuhibbuhu ahlus sama thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Di dalam hadis, sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah akan menyuruh Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun akan mencintainya, dan para penduduk langit pun akan mencintainya, dan dia diberikan al-qabul, rasa terima di dunia ya, di hati-hati hamba. Wal hadisu ma'rufun wa huwa mukharrajun fi sahih. Hadis ini hadis yang ma'ruf, dikeluarkan di dalam as-sahih. Yani di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Qala wa bi kulli halin fa talabu syarafil akhirah yahsulu ma'ahu syarafud dunya wa in lam yuridhu sahibuhu wa lam yatlubuhu. Kesimpulan yang beliau sebutkan. Bi kulli hal, apapun keadaannya, mencari kemuliaan akhirat, ini penutup yang beliau sebutkan. Mencari kemuliaan akhirat itu akan mendatangkan kemuliaan dunia, walaupun dia tidak menginginkannya, walaupun dia tidak mencarinya. Wa talabu syarafid dunya yamna'u syarafal akhirah wa la yajtami'u ma'ahu. Akan tetapi orang yang mencari kemuliaan dunia saja, dia akan tercegah dari kemuliaan akhirat, dan dua kemuliaan tersebut tidak akan berkumpul padanya. Wasa'idu man atharal baqi 'alal fani. Orang yang bahagia adalah orang yang lebih mengutamakan al-baqi, perkara yang kekal, yakni akhirat, daripada perkara yang fana, yakni dunia. Kama fi hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu anin nabi annahu qal, sebagaimana hadis Abi Musa, Nabi SAW bersabda, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratih. Barang siapa yang cinta kepada dunianya, itu akan memudaratkan akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bidunya, akan tetapi orang yang cinta akhiratnya itu akan mendatangkan mudarat bagi dunianya. Fa'atharu ma yabqa 'ala ma yafna, maka utamakanlah yang lebih kekal daripada yang fana. Kharrajahul Imamu Ahmad wa ghairuh. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang selainnya. Wa ma ahsana maqala Abul Fathi Al-Busti, dan sungguh bagus yang diucapkan oleh Abul Fathi Al-Busti. Amrani muftariqani lasta tarahuma yatashawqani li khaltin wa talaqi talabul ma'adi ma'ar ri'asati wal ula fada' ladzi yafna lima huwa baqi. Abul Fathi Al-Busti berkata, dua perkara kamu tidak akan melihat keduanya bercampur dan bertemu. Talabul ma'ad ma'ari asati wal ula, mencari akhirat, mencari hari kembali, dan mengharapkan kepemimpinan dan kedudukan yang tinggi, yakni di dunia. Mencari akhirat dan mencari dunia, kamu tidak akan melihat dua perkara ini bertemu. Fada' ladzi yafna lima huwa baqi, maka tinggalkan yang fana, yang akan rusak, yang akan usang, yang akan hilang, untuk sesuatu yang baqi, yang kekal. Naam. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tammal kalam ala syarhil hadis, walhamdulillah. Walhamdulillahu ala kulli hal. Telah sempurna penjelasan dari hadis ini, alhamdulillah, kata beliau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah membaca apa yang beliau Al-Hafidz Ibnu Rajab sebutkan dari penjelasan hadis Madzibani Ja'ian. Semoga ini memberikan manfaat. Maka di kesempatan berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan dari kitab yang sempat kita tinggalkan, A'lamu Sunnah Al-Mansyurah, seputar soal dan jawab dalam permasalahan akidah insyaallah taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.